seputih melati akan ku sembahkan kepada dirimu. Mengapa membagi cintamu bunga yang lain kau sentuh lagi? Sakit menyengati dada, ku tak sanggup lagi menanggung begini. Membagi cintamu, bukan